Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah masih kita lanjutkan dari apa yang menjadi pembahasan dari kitabul ilmi, dan masih pada pertanyaan yang ke-115. Kita lanjutkan dari jawaban beliau rahimahullah. Di mana barakallahu fikum pada pertemuan yang lalu dari pertanyaan tentang sebagian manusia meremehkan kedudukan ulama dengan tuduhan bahwa para ulama tidak mengetahui fikhul waqi', fikih ya, tentang apa yang terjadi di sekitar manusia. Dan telah ada jawabannya dari beliau rahimahullah ta'ala. Dan kita lanjutkan dari apa yang beliau jawab. Walihada tajidu, ba'dal ulama'i, alladhina indahum istighalun kithirun fi fikhil waqi', wansighalun an fikhid din. Lau sa'altahum an adna mas'alatin fi dinillah la waqafu hiyari aw takallamu bila ilmin yatakhabbatuna takhabbutan iswa'iyan. Walihada, maka dengan ini engkau akan dapatkan sebagian ulama yang mereka menyibukkan di dalam perkara fikhul waqi', apa yang terjadi di sekitar manusia. Dan terlalaikan dari memahami agama. Seandainya engkau tanya kepada mereka, ulama-ulama fikhul waqi' ini, pertanyaan yang paling rendah, pertanyaan yang paling gampang di dalam agama Allah, maka mereka, itu ulama-ulama tersebut yang sibuknya dengan fikhul waqi', mereka akan kebingungan. dan mereka akan berbicara tanpa ilmu. Dan mereka berbicara dengan yatakhabbatuna, membabi buta, yang tanpa petunjuk, takhabbutan iswa'iyan, dengan sembrono. Ini ulama fiqhul waqi', sebagaimana yang terjadi pada ikhwanul muslimun. Wa taklilu min sya'nil ulama'i ar-rasikhina fil ilmi al-ma'rufin bil imani wal ilmi ar-rasikhi jinayatun. Dan merendahkan dari kedudukan ulama yang kokoh di dalam ilmu, yang dikenal dengan keimanan, yang dikenal dengan ilmu yang kokoh, adalah perbuatan yang jahat, tindakan kriminal. Laisa ala haula'il ulama bi askhasihim. Tidaklah para ulama itu membawa pribadi-pribadi mereka, tidak. Ulama ar-rasikhuna fil ilm tidak membawa pribadi-pribadi mereka. Bal ala ma yahmiluna min syariatillah, melainkan para ulama itu membawa, memikul dari syariat Allah Ta'ala. Wa minal ma'lum annahu idza qallat haibatul ulama'i wa qallat qimatuhum fil mujtama'i fa sawfa yakillu bil bittabi'i al akhdhu anhum. Dan suatu yang diketahui bahwa jika wibawa ulama direndahkan dan kedudukannya direndahkan di dalam masyarakat, maka orang akan mengikuti dengan pengikutan yang sedikit, mengambil ilmu dari mereka sedikit, karena ketidak ada percayaan, karena ulah-ulah mereka. Barakallahu fikum. Wahina idin tudayya'u syari'atul lati yahmilunaha aw ba'daha. Sehingga ketika itu syariat ditelantarkan, apa yang mereka, yaitu para ulama, bawa, atau sebagian syariat ditelantarkan. Wa yakunu fi hadza jinayatun 'azimatun 'alal Islam wa 'alal muslimin aidan. Maka ini perbuatan kejahatan yang sangat besar bagi Islam dan bagi kaum muslimin. Ya, itu celaan terhadap ya para ulama. Tentang ulama itu hanya mengetahui na'am fikih hal haid, na'am atau fikih wanita saja. Na'am, ini merupakan barakallahu fikum celaan terhadap ulama ar-rasikhuna fil ilm. Waladhi ara annahu yanbaghi an yakuna 'indal insani ijtihadun balighun wa yusrifu akbar himahi na'am himmahi fil fiqhi fid dinillah. Dan aku berpendapat bahwa sepantasnya bagi seseorang harus memiliki semangat yang dalam dan membawa semangat yang besar itu di dalam memahami agama Allah. Hatta yakuna mimman aradallahu bihim khaira. Sehingga dia menjadi ya dari orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Nah, pada hadis yang di atas, ya, seorang itu kata beliau rahimahullah untuk mementingkan na'am fiqhuddinillah, memahami agama Allah daripada fiqhul waqi'. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang beliau sampaikan di atas tadi atau pada pertemuan yang lalu, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan faqihkan dia di dalam agama. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yakul yufaqihu fil waqi', Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka pahamilah tentang perkara yang waqi'. Tidak. Tapi yufaqihu fiddin. Naam barakallahu fikum. Maka naam tak kalah seorang memalingkan tujuannya yang besar itu kepada pemahaman agama Allah, memahami agama Allah, maka harapannya dia termasuk dari golongan orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Wa ala yansa nafsahu min fikhil waqi', dan tidaklah seorang tidak lupa diri, tidak melupakan dirinya untuk mengetahui tentang perkara yang waqi' ala kadarnya. Barakallahu fikum. Wa ayya'rifa ma haula min al-umuri allati ya'maluha a'da'ul islam lil islam, dan tidaklah dia mengetahui apa yang ada di sekitarnya dari perkara-perkara yang musuh-musuh Islam lakukan terhadap Islam. Wa ma'a dzalik uqarriru annahu la yanbaghi lil insan ay yusrifa julla himmihi wa waqtihi lil bahthi anil waqi'. Maka dengan hal ini aku mengulang-ulang bahwa tidak sepantasnya aku menasihati dengan mengulang-ulang, kata beliau rahimahullah, bahwa seorang tidak pantas ya membawa semangatnya yang membuang semangatnya yang besar dan waktunya di dalam membahas tentang perkara-perkara yang terjadi al-waqi'. Bal ahammu syai'in ayyufaqqihuha fid dinillah. Maka suatu yang paling penting adalah dia memahami agama Allah. Wa yufaqqiha minal waqi' ma yahtaju ila ma'rifati faqat. Dan memahami dari perkara yang terjadi apa yang dibutuhkan hanya sekedar pengetahuan saja, tidak berdalam-dalam. Tidak tatabbu', tidak berdalam-dalam. Wa kama asyartu sabiqan, dan sebagaimana yang telah aku isyaratkan sebelumnya, fi awalil jawab, di awal jawaban, anna min fuqaha'il waqi' man akhta'u fi dhannihim wa taqdiri wa taqdiratihim wa sara al mustaqbalu ala khilafi ma dhannu tamaman. Dan anna min fuqaha'il waqi', bahwa di antara fuqaha al-waqi', orang-orang yang suka mencari-cari suatu perkara yang terjadi pada manusia, mereka salah di dalam prasangka mereka dan perkiraan mereka. Dan pada waktu yang akan datang, dari perkiraan yang mereka telah perkirakan nanti ini, kalau kayak gini-gini, ini seperti ini. Nah, bahkan ya masuk pada celaan kepada pemerintah. Ini kalau pemerintah seperti ini bahaya, nanti nak makan dikuasai. Perkiraan-perkiraan. Maka pada yang akan datang, perkiraan itu ya akan keliru secara sempurna. Nah, barakallahu fikum. Ini yang terjadi pada orang-orang yang ya fuqaha al-waqi', orang-orang yang mencari ya perkara yang terjadi sekitar manusia. Lakin hum yuqaddiruna summa yubayyinul ahkam ala ma yuqaddirunahu fayahsulu bidzalika al-khata'. Akan tapi juga mereka yuqaddiruna, memperkirakan, summa ya kondisi fuqaha al-waqi', kemudian mereka menjelaskan hukum-hukum apa yang mereka telah perkirakan. Fayahsulu bidzalika al-khata'. Maka dia akan ya akan menghasilkan suatu kesalahan, ya berubah semuanya, tidak sesuai dengan kenyataan dari perkiraan yang mereka sangkakan. Wa ana uqarriru, kata beliau rahimahullah, dan aku mengulang-ulang kembali, annahu la budda ayyakuna al-faqihu bidinillah, atau ayyakuna al-faqiha bidinillah. Hendaklah dia ya seorang itu harus memahami agama Allah. Indahu syai'un, dan juga padanya ada sesuatu, min fikhi ahwalin nas, mengetahui perkara keadaan manusia. Wa waqi'um, dan apa yang terjadi pada mereka. Hatta yumkina ayyutabbiqal ahkamas syar'iyyata ala muqtada ma fahima min ahwalin nas. Sehingga memungkinkan dia bisa menerapkan hukum-hukum syariat dari konsekuensi apa yang naam dari apa yang terjadi. Ma fahima dari apa yang dia ketahui dari keadaan manusia. Walihada dzakarul ulama'u fi babil qadha. Sehingga para ulama menyebutkan di dalam ba'ul qadha, yaitu orang qadhi, orang yang mau menjadi qadhi, hakim, anna min sifatil qadhi, bahwa termasuk dari sifat-sifat seorang hakim, al-qadhi, ayyakuna arifan, dia mengetahui, naam, bi ahwali nas, keadaan manusia, wa mustalahatihim, fi kalamihim wa af'alihim. Dan, naam, mengetahui ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Ini sifat al-qadhi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari 116. Wasuila fadilatu syekh a'lallahu darajatahu fil mahdiyin. Semoga Allah na'am meninggikan derajatnya bersama orang-orang yang diberikan petunjuk. Nahnu talabatun natalaqqal ilma. Kita, kata penanya, kita adalah para penuntut ilmu. Natalaqqal ilma. Kita mengambil ilmu. Wa nadrusul akidata. Dan belajar akidah ala muallimin. Yang kepada orang-orang pengajar. Yudarrisunana. Ya, sepertinya kurang na. Yudarrisunana. Kalau ada yang punya kitabnya. Sepertinya, wallahualam, kurang na. Yang mereka mengajarkan kepada kami. Ya, yang mereka mengajarkan kepada kami. Yudarrisu nana. Yang mereka mengajarkan kepada kami. Al-akidatal as'ariyata. Akidah as'ariyah. Wa yufassiruna yadallahi ta'ala biqudratihi. Dan mereka menafsirkan tangan Allah adalah dengan kekuatan Allah. Au ni'matahu wastiwa'ahu ala 'arsyihi bil istila' alai, atau menafsirkan nikmat Allah, yaitu tangan Allah, ditafsirkan juga dengan nikmat Allah, atau wastiwa, menafsirkan istiwa di atas arsy-nya bil istila' alaih, yaitu istilah bimana menguasai. Barakallahu fikum. Ia tafsirkan dengan istiwa itu menguasai. Wanahdu dhalika, dan kami, atau wanahdu dhalika, dan yang semisal dari itu. Fama hukmud dirasati ala haula ilmu alimin. Apa hukum belajar dengan pengajar-pengajar yang seperti ini? Nah. Ini jawaban yang akan beliau sampaikan sangat penting. Dan tentunya seorang di dalam mengambil ilmu harus berhati-hati. Dan sebelum kita masuk kepada pembahasan atau jawaban beliau, setidaknya kita mengetahui apa itu Asy'ariyah. Di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah Syekh Yasin di dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, Al-Asy'ariyah adalah nisbatun ila Abil Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Penisbatan kepada Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Wa qad kana ala hadzal madhhab, dan dia di saat itu, yaitu dulu, di atas madhab ini. Thumma ada ila madhab salaf. Kemudian dia kembali kepada madhab salaf. Abul Hasan Al-Asy'ari itu kembali kepada madhab salaf. Wa ala ma kana alaihi al-imamu Ahmad. Dan atas apa yang Imam Ahmad berada di atasnya. Yaitu akidah Imam Ahmad. Kama saraha bihadha fi akhir hayati. Sebagaimana yang telah jelas ya, dijelaskan oleh dia pada akhir kehidupannya. Kama fi kitab Al-Ibanah. Fa'ulima bihada anantisabaha ula ila Abil Hasan sarantisaban kadiban wazuran. Maka suatu perkara yang diketahui, penisbatan orang-orang golongannya, kelompoknya kepada Abul Hasan, maka penisbatan dari perbuatan kadiban, suatu kedustaan. Naam, wazuran, dan suatu yang palsu. Ya, sehingga tidak boleh dinisbatkan lagi kepada Abul Hasan Al-Asy'ari karena beliau sudah rujuk dan menyampaikan tentang kesalahan-kesalahan dari apa yang na'am barakallahu fikum dia pegang sebelumnya. Kemudian wa min maqalati hadhil firaq, di antara ucapan-ucapan dari kelompok ini, yaitu kelompok Al-Asy'ariyah atau Naam Al-Asy'ariyah atau pendapat-pendapat mereka, nafyus sifat ada sab'an, yaitu menafikan sifat, ya, karena nanti enggak dijelaskan itu Asy'ariyah. Maka setidaknya kita kasih gambar tentang apa itu Al-Asy'ariyah. Di antara pendapat-pendapat kelompok ini adalah nafyus sifat ada sab'an minha, yaitu menafikan sifat kecuali 7 sifat. Menafikan sifat-sifat Allah kecuali 7 yang tidak dinafikan. Apa itu? Yaitu hayyun. Ya. Kemudian sifat alim. Mereka tidak nafikan. Qadir, sifat qadir. Wal kalam lahu, dan kalam. Iradah. Sifat iradah Allah tidak mereka nafikan. Wa kadzalika sam'u wal basar, dan sifat as-sama dan basar. Mereka tidak nafikan. 7 sifat dari sifat-sifat Allah ini tidak dinafikan dan yang lainnya dinafikan. Naudzubillah. Ini pendapat mereka. Kemudian pendapat yang kedua, al-qaulu bil qadar. Pendapat tentang qadar. Kama qalat al-Jahmiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Jahmiyah. Sama pendapatnya dengan Jahmiyah, yaitu bahwasanya manusia itu majburun, dipaksa atas perbuatannya. Ya, dipaksa atas perbuatannya. Juga tentang wa kadza qauluhum fil iman, ka qaul Jahmiyah, juga pendapat mereka tentang iman. Maka pendapatnya sama seperti pendapatnya dari kelompok Al-Jahmiyah. Kelompok Al-Jahmiyah berpendapat bahwa al-iman bi annahu huwal ma'rifah. Al-iman hanya sekedar al-ma'rifah, mengetahui. Itu iman. Berarti masuk padanya apa? Iblis. Iblis mengetahui Allah. Ngeri ya. Akidah mereka sangat ngeri. Iblis, Fir'aun. Iman. Beriman. Karena hanya apa? Ma'rifah. Mujarrad hanya sekedar mengetahui saja. Ini akidah mereka. Naudzubillah. Baik, ini diantara apa yang disebutkan oleh Syekh Yasin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah al-aqidah al-wasitiyah. Dan sudah kita telah selesai di sini ya. Barakallahu fikum. Tinggal murajaah dari apa yang sudah dipelajari. Kemudian kata beliau, fa'ajaba fadilatuhu biqauli, maka beliau menjawab, ha'ula'i alladhina yufassiruna al-Qur'ana bihadha at-tafsir, sawa'an sammainahum Asy'ariyatan atau Asy'ariyatan au ghairu hadzal ismi. Beliau rahimahullah menjawab bahwa orang-orang ini yaitu mu'alim yang memiliki pemahaman al-Asy'ariyah, mereka menafsirkan Al-Quran dengan tafsir ini. Sama saja, sammaina kita namakan mereka Asy'ariyah atau selain dari nama ini, yang sejenis dari mereka. La syakka annahum akhta'u tariqata salafis salih. Tidak diragukan bahwasanya mereka itu menyalahkan caranya salafus salih. Caranya salafus salih. Ya, mereka menyalahkan dengan membuat sesuatu yang baru. Berarti menyalahkan secara otomatis. Barakallahu fikum. Fa inna salafas saliha lam yarid anhum harfun wahidun fima dhaba ilaiha ula'il muta'awwilun. Karena sungguhnya as-salaf as-salih tidaklah ya datang dari mereka satu huruf saja dari apa yang al-muta'awwilun berpendapat dengannya. Yang tadi. Bahwa barakallahu fikum. Yadullah bimakna bi kudroh. Nah, atau bimakna ni'mah. Atau istawa bimakna istila. Maka tidaklah datang satu huruf saja. Ya, apa yang menyamai orang-orang muta'awilun. Falyatu biharfin wahidin an rasulillah. Maka hendaklah al-muta'awilun. Orang-orang yang suka mentakwil. Untuk mendatangkan satu huruf saja. Yang datang dari Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam au an Abi Bakar, atau satu huruf saja datang dari Abu Bakar, au Umar, atau dari Umar, au Utsman, atau dari Utsman, au Aliin, atau datang dari Ali. Annahum awwalu, bahwasanya mereka semua itu Rasulullah atau Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali, mereka mentakwil al-yada bil qudrah, bahwasanya tangan bimakna qudrah, tangan bimakna kudrah. Au bil kuwah. Atau bimana kuwah. Au awalul istiwa bil istila. Atau mereka mentakwilkan istiwa dengan istila. Au awalul wajha bis sawab. Atau mereka mentakwilkan wajah dengan as-sawab, pahala. Au al awalul atau awalul al mahabbata bis sawab. Atau mereka mentakwilkan mahabbah, sifat mahabbah dengan as-sawab. Atau bighairi sawab. Atau bighairi sawab. Atau selain makna sawab. Liya'tu biharfin wahidin anha'ula. Atau datangkan. Ya. Ya, mereka hendaklah mendatangkan satu huruf saja. Anha'ula dari mereka. Yaitu dari Rasul, Na'am, dan orang-orang yang mengikutinya dari Khulafa'ur Rasyidin. Annahum, bahwasanya mereka, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, menafsirkan hadil ayat, ayat-ayat ini, wa amsalaha, dan yang semisalnya, bima fassara biha ula, dengan apa yang ditafsirkan oleh orang-orang ini, yaitu orang-orang al-muta'awilun, orang-orang al-asyairah. Fa'idha lam ya'tu fayukol, maka jika mereka tidak bisa sanggup mendatangkan satu huruf saja dari mereka, yaitu dari Rasulullah, dari Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali. Naam. Maka konsekuensinya adalah. Naam. Imma ayyakuna salafus salih. Wa ala ra'sihim Rasulullah. Wa huwa imamul muttaqin alaihi salatu wassalam. Ya, bisa jadi. As-salafus salih. Dan pemimpin mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imamul muttaqin. Imamnya orang-orang bertakwa alaihi salatu wassalam. Imma ayakunu ala jahlin. Ya, berarti mereka beranggapan bahwa mereka yaitu barakallahu fikum salafus saleh dan Rasulullah pemimpinnya, ya, berada di atas kebodohan. Na'udzubillah. Ini termasuk konsekuensi dari orang-orang yang menambahkan sesuatu yang tidak berdasarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka, ya, menganggap bahwa mereka Rasulullah dan para sahabatnya dan salafus saleh berada di atas kebodohan. Bima'ani hadihil akidatil azimah. Tentang makna dari akidah yang besar ini. Yaitu menganggap bahwasanya Rasulullah tidak mengetahui tafsir dengan atau makna yad. ya, nam, tidak mengerti hal tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan kaifnya, bagaimananya. Maka ya tidak disampaikan, memang tidak dijelaskan. Nah, maka menganggap bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya berada di atas kebodohan terhadap makna-makna akidah yang besar. Na'udzubillah nas'allahu salam. Iya dan billah. Wa imma ayakunu, dan kemungkinan yang kedua, ya, wa imma yakunu ala ilmin, ya, mereka menuduh bahwa Rasulullah dan para sahabatnya salafus saleh mereka di atas ilmu, mengetahui akan hal ini, walakin katamul haqqo, akan tapi mereka, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya dan salafus saleh, menyembunyikan al-haqqo, kebenaran. Wakilal amraini la yumkinu ayyu safa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua kemungkinan ini, perkara-perkara ini tidak mungkin, ya, disifatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahadin, dan kepada setiap dari khulafai ar-rasyidin. Wala min sahabatihi al-mardiyin, dan juga tidak pada para sahabatnya yang diridhai. Fa idza kana dzalika la yumkinu fi haula wajaba an nasira ala hadyihim. Maka jika hal itu tidak mungkin terjadi pada orang-orang ini, yaitu pada Rasulullah dan para sahabatnya dan para salafus saleh, maka wajaba an nasira, wajib kita berjalan di atas petunjuknya mereka. Naam barakallahu fikum. Ini apa yang beliau sampaikan, ya, berkenaan dengan tuduhan ataupun tafsir yang batil ini. Maka mengandung konsekuensi menganggap bahwasanya Rasulullah, ya, tidak, dan para sahabatnya tidak mengetahui akan hal tersebut, atau Rasulullah menyembunyikan al-ilm dan para sahabatnya. Nah, ini konsekuensinya, ya, seandainya, ya, apa yang ditafsirkan mereka itu benar. Rasulullah orang yang pertama menafsirkan. Tapi Rasulullah tidak menafsirkan. Karena Allah tidak mengabarkan. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Ya. Sambungan dari jawaban beliau. Rahimahullah. Naktahi bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.